سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم كما ذكره الله في القرآن فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال تعالى في أهل المعرفة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان واقشعرار الجلد ودمع العين فقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أما السماع المحدث سماع الكف والدف والقصب سماع الكف والدف والقصب فلم تكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكبار من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعدونه من القرب والطاعات بل يعدونه من البدع المذمومة حتى قال الشافعي خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن وأولياء الله العارفون يعرفون ذلك ويعلمون أن للشيطان فيه نصيبا وافرا ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مثل هذا السماء wa sama'un nabiyyin wa atba'ihim. Ya. Baik. Yang sama ini adalah seperti samanya para nabi dan pengikut mereka itu sama Al-Qur'an, zikrullah. Ya. Kama dzakara Allahu fil Qur'an sebagaimana Allah sebutkan di Al-Qur'an. Allah berfirman أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هديناه واجتبينا بل تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Mereka itulah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah yaitu golongan para nabi dari keturunan Adam, dan juga ada yang kami bawa dalam kapal Fulk Nuh, dan juga dari keturunan Ibrahim, Israel siapa? Yakub. Ya. Dan dari yang apa yang telah kami berikan petunjuk dan telah kami ijtabaina itu kami pilih. Ya. Wajtabaina itu yang kami pilih. Idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila ayat-ayat rahman dibacakan pada mereka, kharru sujjada, mereka pun tersungkur sujud, wabukiya, dan menangis. Ya, Syekh Shalih Fauzan menerangkan tatkala disebutkan para nabi di surah Maryam, Allah berfirman terkait ayat tadi, ya. Idza tutla alaihim ayatul rahman, para nabi itu maksudnya At-Taurah, Wal-Injil, Wal-Quran, Wal-Zabur, itu semua, ya, Wal-Kutub Al-Munazzalah, dan semua kitab-kitab yang diturunkan, mereka semua kharru sujjadan wa bukiyah, yata'atharuna biha, hati mereka tersentuh, terpengaruh dengan kitab-kitab yang mereka baca tadi. Wa yasjuduna lillahi an inda sama'iha, mereka sujud kepada Allah ketika mereka mendengarnya. Ya, Allah berfirman di surah Al-Isra, "Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil azqani sujjada wa ya" ini sama ya, kalau dibacakan mereka tersungkur sujud. "Wa yaqulun subhana rabbina in kunna in kana wa'du rabbina la maf'ula yakhruna lil azqan yabkun wa yaziduna wa yaziduhum khusyu'a." Sama ini. Semua mereka tersungkur sujud semua, menangis. Ahlul kitab apabila mereka mendengar Al-Qur'an, mereka tersungkur sujud. Wal murad bi ahlul kitab al-mu'minuna minhum. Yang dimaksud ahlul kitab ialah yang beriman di antara mereka, kan Najasyi dan yang lainnya. Ya. Najasyi dibacakan ayat Al-Qur'an. Ya. Oleh Utsman bin Affan, oleh Ja'far bin Abi Thalib. Tatkala hijrah difitnah oleh musyrikin Quraisy, mereka coba tanya pendapat mereka tentang Isa bin Maryam, dibacakan ayat tentang Isa bin Maryam yang ada di Al-Quran oleh Ja'far bin Abi Thalib, Najasyi pun menangis. Ya. Kemudian, ya, kata Syekh berikutnya, Allah Ta'ala berfirman tentang Ahlul Ma'rifah. Ya, ahlul ma'rifah, orang-orang yang memiliki pengetahuan. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul, apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taru ayunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq, maka engkau lihat mata mereka tafidu minad dam'i, mencucurkan air mata, disebabkan apa yang mereka telah ketahui kebenaran dari kitab-kitab mereka. Ya. Ya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan bab ini dengan malah membacakan ayat la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Engkau benar-benar akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, Yahudi dan musyrik pun. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara. Dan engkau benar-benar mendapati orang yang paling dekat kecintaannya terhadap orang-orang beriman adalah orang yang mengatakan kami Nasrani. Dzalika bi anna minhum, ya, ini berarti yang paling mending apa nih? Yahudi dan Nasrani. Nasara ya. Kisisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara ayunuhum naqidu minad dama mimma 'arafu minal haqq yaqulun rabbana amanna faktubna ma'asy-syahidin. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَتْمَعُ أَيُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Masya Allah. وَهَذَا السَّمَاءِ, kata Syekh, ya, Wa hada sama bima yahsulu lahu min ziyadatil iman. Dan sama ini ya. Ada yang kebelum ya, kebelum kebacanya. Oh. Saya bacanya langsung halaman sebelum berikutnya. Wa madaha subhanah ahla hadha sama'i bima yahsulu lahu minal iman. Ya. Dan Allah memuji orang-orang tersebut yang mendengarkan Al-Qur'an yang diiringi dengan bertambahnya iman. Ya, waqshi'raril jild dan ya, bergetarnya kulit, bergetarnya tubuh. Ya. Wadam'il 'ain dan bercucurannya air mata. Allah Ta'ala berfirman. Ya. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul apa namanya? Wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan masaniya taqsha'irru minhu al-julud alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Quran yang berupa ayat-ayat yang berulang-ulang. Maka taqsha'irru minhu julud, bergetarlah kulit orang-orang yang takut, alladzina yakhshawna yang takut kepada Rabbnya, ya, yang tsumma talinu juluduhum, kemudian kulit mereka menjadi tenang, qalbu mereka juga menjadi tenang, ya, ila dzikrillah, ketika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan ini masaniya ini berulang-ulang ayatnya, khobarnya, kisah-kisahnya li ajli ta'sir al-qari, supaya memberikan pengaruh kepada sang pembaca wasami dan yang mendengar. Tajiduna mawa'idul Qur'an wa akhbarul Qur'an mukarrarah. Ya, Anda mendapati kabar-kabar wejangan Al-Qur'an itu berulang-ulang, ya. Kisah Nabi Musa diulang lagi, diulang lagi. Wahadihi al-masani, ini yang namanya masani. Baik, ya. Wah, footnote pertama enggak saya baca. Al-Qur'an diitlakan semuanya mutasyabih. Yani ya, sebagiannya yushbihu ba'duhu ba'dan fil hasan. Ya, sebagiannya serupa dalam kebaikan satu sama lain. Dan diitlakan juga semuanya muhkam. Kitabum muhkamun uhkimat ayatuh. Yani atqanat bil makna itqan. Yutlak alaih ba'duhu muhkam wa ba'duhu mutasyabih. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Langsung di footnote nomor 4, asyahid min hadil ayat. Ya, itu ya. Bukannya. Ayat satu lagi, innamal mu'minuna. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman apabila disebut nama Allah bergemetar hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah kuat iman mereka dan mereka bertawakal hanya pada Allah. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dari sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim, mereka memperoleh derajat yang tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta nikmat rezeki yang mulia. Syahid dari ayat ini kata Syekh, kulluha anna sama'al mu'min, ya, itu ketika seorang mukmin mendengarkan Al-Qur'an, bukan mendengarkan nyanyian, ya, mendengarkan alhan yang menurut orang-orang sufi, yang itu didengarkan oleh orang-orang sufi, orang-orang musyrik, orang-orang kufar. Nah, orang-orang sufi, kufar, musyrik, ya, mereka mendengarkan duf, mazamir, mizmar, agoni, ya gitu aja, nyanyian, alat musik. Adapun mukmin sama mereka, yang ialah yang membuat hati mereka menjadi tenteram, nikmat, menenangkan kalbu mereka, bergetar kulit mereka karena ya petuah-petuah di Al-Qur'an. Nah, perbedaannya jelas antara hal ini dengan hal itu. Siapa samanya ini? Oleh karena itu, ya, Anda dapati, ya, sebagian para orang-orang yang terfitnah, kata Syekh, apabila dia mendengar akan Al-Qur'an, ya, maka dia menutup, ya, dia menutup mizya'nya, ya. Dia mendengarkan Al-Quran di radio, dia tutup channelnya itu, mizya'nya, mikrofonnya, radionya, dia tutup. Ya, ini kata Syekh. Idza sami Al-Quran aghlaqa al-mizya'. Ya, dia tutup itu. Nah, kalau dia dengerin nyanyian, in basato, wafar, seneng dia. Oleh karena itu, ya, Anda dapati dia tidak bersabar kalau dengerin Quran. Ya, la dakikah wala dakikotain. Ya, gak sabar, semenit, dua menit aja gak sabar. Ada pun nyanyian, alat musik, ya. Setiap malam, siang malam dia dengan nyanyian, alat musik. Ya, bahkan sebagian mereka meninggalkan aktivitasnya, meninggalkan sholat, dia pergi untuk dengerin nyanyian. Ya, dia pergi untuk menyaksikan nyanyian si biduanita. Ya. Allahu Akbar. Ya. Padahal dia punya acara, punya janji, ya. Namun dia pergi untuk menghadiri, ya, supaya dia enggak terlewatkan konser biduanita. Ya. Kenapa? Karena qalbahu li'anna qalbu marbutun biha waliyatu billah. Karena kalbunya udah terikat. Ya, ada konser biduanita, ada konser musik, datang dia, janji-janji dia cancel. Allahu musta'an. Ya Allah. Ya. Mudahkan kita meninggalkan dengerin musik. Ya. Ya, kalau kita nih ke pasar, ke mall dengerin gimana itu? Nah, itu dikata Syekhul Islam di At-Tuhfah Al-Iraqiyah. Beda antara yang mendengar dan diperdengarkan. Yang diperdengarkan kalau dia mengingkari, dia tidak tercatat sebagai orang yang mendengar. Ya, tapi kalau yang diperdengarkan, nikmatin murojaah. Wah. Murojaah, wah lagu ini nih. Wah. Ya, lagu-lagu tembang lawas yang favorit dia. Ya. Kalau Jaki dulu sukanya apa Jaki? Persib Aing, nah, ya. Itu bukan band ya, apa band Bandung misalnya. Wah ini dia nih, apa? Nah. Moka, kalau di Bandung Moka, Burger Kill, nah. Wah, ah, mana lagi tadi? Hah? Amma sama'ul muhdas. Ya. Adapun mendengarkan yang muhdas, yang baru, sama'ul kaf, mendengarkan tepukan tangan, duf, rebana, ya, mendengarkan kosop, gendang-gendang, Ya. Falam takuna as-sahaba wa tabi'una lahum bi ihsan wa sa'irul akabir min aimatid din. Ya. Itu para sahabat, tabi'in, para pemuka agama tidak menjadikan itu semua. Ya, ya ja'aluna hadha tariqan ila Allah. Enggak ada yang jadiin itu, dengerin itu semua sebagai jalan menuju Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa la ya'udunahu min al-qurbi wa ta'at. Dan mereka tidak menjadikan itu sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan. Enggak ada yang kayak gitu. Ya. Dijelaskan di situ oleh Syekh, mereka semua enggak menjadikan nyanyian, alat-alat musik tadi sebagai jalan menuju Allah. Jalan menuju melembutkan kalbu, enggak ada. Bahkan sebaliknya, alat musik, nyanyian, doff itu semua malah mengeraskan kalbu. Ya. Ya. Malah akan menghembuskan kemunafikan di dalam kalbu. Ya dan billah. Ya. Enggak ada kayak gitu semua. Ya. Malah menabur syahwat. Ya, menabur syahwat, menanam syahwat, dan juga menanam isk, ya. Cinta nafsu di kalbu, ya kan begitu. Ada orang lagu cinta, lagu penuh syahwat, udah, ya, ya. Berbeda dengan Quran, Quran akan menanamkan khasyah, khauf. Berharap kepada apa yang ada di sisi Allah. Ya. Takut terhadap ancaman Allah. Ya. Lagi tadi. Kemudian la ya'udunahu minal qurb. Para salaf dulu, sahabat tabi'in, enggak ada yang menjadikan itu sebagai bentuk pendekatan diri ibadah kepada Allah. Putnot nomor berapa itu? Nomor 2 ya. Kama ya'uduhu haula, kalau mereka sufi, kufar, musyrik menjadikan alat musik itu sebagai bentuk ketaatan. Lihat orang Nasrani, ibadah mereka nyanyi kan. Nyanyi gitu-gitu. Nyanyi mereka. Orang sufi nyanyi, perentang-perentung, nyanyi. Ya. Ya. Selawat-selawat dinyanyiin sama mereka. Ya, itu semua jadi ibadah buat mereka. Iya dan billah. Ya. Karena sufi menganggap nyanyian alat-alat musik minat taat sebagai ketaatan, oleh karena itu mereka datang ke masjid. Ya. Ya, mereka buat itu semua musik nyanyian badal Al-Quran sebagai badal pengganti dari Quran. Allahul Musta'an. Ya, naudzubillah, ini sering ya di masjid mereka konser ya, wah. Di masjid mereka konser, live konser. Naudzubillah min dzalik. Bal ya'udunahu minal bida'i al-madmumah. Bahkan para salaf tadi menjadikan itu semua sebagai bid'ah yang tercela. Ya. Sebagai bid'ah yang tercela. Hatta qala Syafi'i, sampai-sampai Imam Syafi'i menyatakan khallaftu bi Baghdad syai'an ahdasathu az-zanadiqatu yusammunahu at-taghbira yasudduna bihi an-nasa 'anil Qur'an, kata Imam Syafi'i. Ya. Aku di Baghdad menyelisihi apa yang dibuat-buat oleh kaum zindik dari apa yang mereka sebut sebagai takbir, berzikir berulang-ulang disertai doa. Ya, mereka menyebut syair yang mereka lakukan dalam zikir kepada Allah disebut sebagai takbir. Ini kayak lagi himne gitu. Nah, Terpujilah, gitu-gitulah. Nah, lagi himne, ya. Allah musta'an. Mereka menghalangi manusia dari Al-Quran, digantiin pakai takbir, huwal aghani wa dufuf wal mazamir. Nah, itu nyanyian pakai duf. Ya, Imam Syafi'i mengatakan ahdatsuhu fi Baghdad, mereka ada-adakan itu di Baghdad. Makana ma'rufan inda salaf wa inda ahli al-ilm. Takbir itu enggak dikenal di kalangan salaf, enggak dikenal di kalangan para ulama. Ya. Taib. Wa auliya'ullahi al-arifun ya'rifuna dhalik. Wa ya'lamuna anna li syaitani fihi nasiban wafiran wa lihada taba minhu khiyaru man hadara minhum. Nah, para wali-waliullah yang arif, ya, yang ma'rifah, telah mengetahui bahwa setan memiliki andil besar dalam takbir tadi, dalam bagian takbir tadi. Ya. Nah, mereka tahu itu. Ini kerjaannya setan ini. Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya'rifuna al-farqa baina sama'il mu'min wa sama'il munafiqin wal kufar. Ya. Ahlul para wali itu sudah tahu perbedaan ini. Apa yang didengar kaum mukmin, ya. Dan apa yang didengar oleh munafikin dan kufar. Mereka tahu setan memiliki andil besar dalam hal ini. Anna sama'al munafikin wal kufar wal fasaqah huwa minasyaitan. Huwa alladhi zayyanahu, huwa alladhi yahduruhu, huwa alladhi yahussuhum alaih. Ya. Oh, samanya kaum munafikin, orang-orang kafir, orang-orang fasik itu semua dari setan. Setan yang memperindah, yang menghadirkan, yang menganjurkan mereka. Ya. Allahul musta'an. Kemudian itu si Fitrah datang, ya. Coba lihat terapi. Suruh masuk aja, ngapain sih itu? Sini Fitrah, ngapain sih itu? Assalamualaikum. Kayak orang lagi utang, nungguin di luar. Paket. Hah? Enggak kok, Usman. Baru selesai. Kan masih online, kan? Oh, masih online. Mana lagi tadi? Sampai mana tadi? Hah? Oh, iya. Walihada taba minhu khiyaru man hadarahu minhum. Tolong tutup itu. Dikunci itu. Ya. Oleh karena itulah orang-orang yang terbaik di antara mereka yang menghadiri semacam ini tobat dari dia. Tobat. Enggak ada ceritanya. Maka yang tersisa yang menghadiri majelis mereka, majelis nyanyian-nyanyian kayak gitu di masjid, konser-konser kayak gitu. Itu yang tersisa orang-orang bodoh. Orang-orang jahilnya. Ya. Orang-orang yang hatinya tulus mencari kebenaran, yang memiliki ilmu ma'rifah, bisa membedakan mana hak, mana batil, akan meninggalkan. Gak ada ceritanya, terus-terusan berada di situ. Iya dan lillah. Sampai sini tadi Revi bacanya, ya? Ah, gantian berikutnya. Abdul. Coba. Si Nugraha. Waman kana ab'ada. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان فيه أكثر. كان نصيب الشيطان مدق من إليه. كان نصيب الشيطان فيه أكثر وهو بمنزلة الخمر بل هو يؤثر في النفوس أعظم من بل هو أعظم ترس من تأثير الخمر ولهذا إذا قوي سكر أهله قعدت وإذا gak ada taknisnya antum? Gak ada. Kawiyat kalau di at-ta'liq wal bayan wa idza kawiyat gitu. Karena sakrah muannas. Sukr. Hah? Sukr. Apa? Sukr. Sukr. Oh, di situ muzakkar. Iya. Oh, kalau di kita sakrah. Beda ya buku 70.000 dengan 300.000. Nah, beda. Ada di catatan kaki. Kalau iya. Buku murah emang gitu. Lihat yang benar mesti lihat dulu catatan kaki. Nah. Kayak gitu emang. Terus nazalat alaihi musyayatinu wa takallamat ala alsuni ba'dihim. Wa alsinati kalau di kita. Alsinah. Nah, terus wa hamilat ba'duhum hamalat wa hamalat ba'dahum wa hamalat ba'dahum fil hawa'i wa qad tahsulu bainahum adawatun kama tahsulu baina syurabil khamri fatakunu shayatinu ahadihim aqwa min shayatinil akhari fayaqtulunahu masyaallah terus wa yadhunnu al juhalu anna hadha min karamati awliya'illahi al-muttaqina wa innama hadha mub'idun li sahibihi 'anillahi wa huwa min ahwali ash-shayatini fa inna qatlal muslimi la yahillu illa bima ahallahu Allahu fa kayfa yakunu qatlul ma'sumi mimma yukrimu Allahu bihi awliya'ahu wa innama ghoyatul karamati luzumul istiqamati. Masya Allah. Falam yukrim. Perkataan mas beliau nih, yang sering dikutip oleh murid beliau Ibnu Qayyim. Terus Falam yukrimillahu abdan bimithli an yu'inahu ala ma yuhibbuhu wa yardahu wa yaziduhu mimma yuqarribu wa yazidahu mimma yuqarribuhu ilaihi wa yarfa bihi darajatahu. Baik. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam berikutnya, "Wa man kana abada 'anil ma'rifati wa an kamali walayatillahi kana nasibu syaitan minhu aktsara." Maka orang yang paling jauh dari tingkat ma'rifah dan kesempurnaan sebagai waliullah, ya, maka andil setan di dalamnya pasti lebih banyak. Ya, dulu di awal-awal disebutkan bahwasanya kita ini dalam tingkatan kewalian ada tiga aja. Yang pertama wali setan yang sempurna, orang-orang kafir sesat. Waliullah yang sempurna, para nabi, rasul, para sahabat. Ya, yang ketiga yang terkadang jadi wali setan, yang terkadang jadi waliullah. Kalau lagi taat jadi waliullah, ya, lagi kumat jadi wali syaitan. Nah, ini kurang lebih kita yang ketiga ini. Ya, tentulah. Ya, masih mending lah dibanding jadi wali setan mutlak. Nah, orang yang kadang-kadang nyemplung ke dalam wali syaitan, ya, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah tadi di atas, wali hadza taba minhu khiyaru man hadarahu minhu. Ya, terkadang dia tobat gitu. Terkadang dia tobat. Nah, siapa yang paling jauh dari ma'rifah ini? Ya, dari ma'rifah ini dan dari paling jauh dia dari kamali walayatillah karena dia ini terkadang jadi waliullah, terkadang dia jadi wali syaitan karena dia masih muslim. Ternyata dia paling jauh dari sifat sebagai waliullah. Berarti andil setan yang pada kesesatan dia itu kana nasibu syaitan minhu, ya. Itu aktsara, lebih besar. Syekh Shaul Fauzan menjelaskan panjang lebar. Fil haqiqah anna awliya Allahi alladina la khawfun alihim walahum yahzanun. Ini hakikatnya ini waliullah. Alladina amanu wa kanu yatakun ini. Alladina amanu wa kanu yatakun. Wa alamatu fariqah. Nah, tanda yang membedakan antara waliullah ar-Rahman yang hakiki ya dengan yang mudda'un yang mengklaim sebagai wali-waliullah ya, ini jelas juga tandanya, yaitu bahwasanya waliullah ialah mereka yang bertakwa pada Allah, yang mereka beriman pada Allah. Ya, wa hadha ma'nahu ma'rifatullah. Ini maknanya dia ma'rifatullah. Ya, kesempurnaan ma'rifahnya wa yattaqunahu, dia bertakwa pada Allah, dia khasyah pada Allah. Adapun yang yadda'i walayata al-walayata, yang mengklaim dia sebagai waliullah, la ya'rifullaha haqqa ma'rifati. Dia tidak kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, walihada laisat walayatuhu haqiqatan. Oleh karena itu, kewalian dia sebagai waliullah tidak hakiki. Ya. Innama hiya da'wa, itu cuma klaim pengakuan. Allah ya'rifu bi asmaihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya. Tayyib. Dia mengetahui dengan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatannya. Yu'rafu. Ya. Dia diketahui dengan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayat kekuasaan Allah pada makhluk seperti langit, bumi, matahari, bulan, bintang. Ya, dan ayat-ayat yang dibaca, yang diturunkan, misal Quran, Taurat, Injil, yang terkandung di dalamnya kalam Allah. Ya. Wa ta'aruf ila ibadih. Nah, pengenalan kepada para hamba-hambanya. Alladhi yadda'i annahu min awliya ilah, yang mengklaim dia sebagai waliullah, namun dia ternyata tidak kenal Allah, tidak kenal nama-nama sifat Allah. Ini klaim semata yang enggak benar. Di anal insan, karena yang namanya manusia, apakah dia jadi waliullah ya, atau dia jadi wali setan. Waliullah yang beriman, bertakwa. Wali setan yang tidak beriman, tidak bertakwa. Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladina kafaru, dan seterusnya. Ya, sedangkan orang-orang kafir didul iman, lawan dari iman. Mereka kafir pada Allah, auliya'uhum at-taghut, maka wali mereka adalah taghut, yang maknanya setan. Setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia. Ya. Nah, barakallahu fikum. Taib, cukup itu. Nah, panjang kali Syekh Fauzan menjelaskan ini. Kemudian kita lanjut lagi. Wa huwa bi manzilatil khamr. Maka kedudukan dia itu ya seperti khamar, kedudukannya ya, kedudukan dia seperti khamar yang yu'assir fin nufus a'zam min ta'sir khamar, bahkan pengaruhnya dalam jiwa lebih besar daripada pengaruh khamar. Ya, taib, lihat dijelaskan oleh Syekh Shaul Fauzan, asyaitan, setan memberikan pengaruh ke jiwa, pengaruh buruk. Ya, pengaruh buruk yang lebih besar, lebih banyak daripada apa yang dipengaruhi oleh khamr ke dalam akal. Ya. Ya. Karena khamr menghilangkan akal, membuat penyakit pada badan. Kadzalika syaitan waliyadu billah asyaddu. Nah, demikian pula setan lebih parah lagi. Yufsidul aqla wa yufsidul dina wa yufsidul basirata hatta yukhrijal insana an turi. Ah, setan ini lebih merusak. Ya, merusak agamanya, merusak badannya. Ya. Sampai-sampai ya, setan ini mengeluarkan seseorang ya dari turnya. Apa itu maksudnya? Hah? Dari taurihi, dari bukan dari tur, dari taurihi, dari batasan ya, kesadaran dia. Ya. Taib. Dan berikutnya ya, panjang lagi Syekh Shaul Fauzan menjelaskan. Wah, itu jadi nyanyian itu lebih berat. Wal aghani tahdusu fi nufus ta'siran ashaddu min al-khamr. Ya, jadi kata Syekh, nyanyian itu yang ada di jiwa itu pengaruhnya lebih dahsyat pada khamr. Ya, karena mabuk khamr yufik itu akan sadar nanti. Ya, dia akan siuman. Dia akan siuman. Wa amma adapun mabuk nyanyian wal hawa la yufik, dia enggak akan sadar. Ya. Ibnu Qayyim punya syair itu. Ya. Qalu junibta biman tahwa faqultu lahum al-ishku a'zamu mimma bil majanini. Al-ishku la yastafihu ad-dahra sahibuh wa innama yasra'ul majnunu fi hini. Masya Allah. Ya. Mereka berkata, engkau telah dibuat gila dengan hawa. Aku katakan pada mereka, al-ishq, hasrat, cinta yang lebih besar daripada orang-orang gila. Ishq yang tidak dapat siuman sepanjang masa. Ya, orang yang terkena penyakit ishq ini tidak akan siuman sepanjang masa. Ya, dia yusra, dia kayak kesurupan orang gila sepanjang masa. Nah itu, hah? Pengaruhnya luar biasa. Orang mabok siuman, dicambuk, perubuk, kapok-kapok saya. Dia mabok, akalnya hilang, terus dicambuk. Habis dicambuk, dia tobat, udah siuman, sadar lagi, akalnya balik lagi. Kalau nyanyian musik, wah berat. Makanya orang paling berat itu tobat dari musik. Berat hari-hari dia musik, apa-apa musik. Ya, hatta lagi nyanyi, lagi di kamar mandi dengerin musik. Nah, dengerin musik, lagi mandi. Nah, lagi makan nih, antum ke kafe-kafe ngopi, makan, musik. Enggak ada musik, enggak laku tuh kafe. Biasanya. Ya. Ditinggal. Mas itu, wah enggak ada hiburannya kan. Ya. Orang kenalnya mau cari hiburan, apa? Ada konser musik, datang. Semua musik. Kita lagi nungguin apa? Musik. Musik, musik, musik. Nyanyian, nyanyian. Hah? Itu tukang tahu gejrot aja gak ada musik itu. Semua. Ah, musik, musik. Ah, ini. Ya, pengaruhnya tuh. Kita gak siuman-siuman dari musik. Gak siuman-siuman. Ya. Terkadang kita udah berupaya naik bis. Ada yang nyetel murojaah. Tadi kata Ibnu Taimiyah, ditatufa ali raqiyah, beda antara orang yang mendengar dan diperdengarkan. Nah, yang diperdengarkan juga terbagi lagi jadi dua. Dia yungkir mengingkari, ya? Atau malah dia menetapkan. Dia menetapkan, dia berdendang juga. Kakinya ikut goyang. Jadi ke warteg, ya kirain di kafe doang musik, di warteg juga. Setel lagu-lagu 80-an. Ini bapak-bapak ya. Bro Riposo 5 gitu. Murojaah. Ya, zaman Jaki apa Jaki tadi? Moka. Ya. Ya. Burger Kill. Wah. Jaki enggak kenal ya? Enggak. Taunya apa? Hah? Peter Pan. Cemen itu. Cemen. No. Aduh. Itu pengaruhnya itu ada itu. Ya. Bahkan banyak sekali karakter seseorang terbentuk melalui musik. Dia suka band apa? Karena band itu lirik-liriknya ke arah sini, dia akan ke arah situ. Ya, dia akan mengikuti bahkan gaya hidup dari si pemusik. Pemusiknya urakan ya, dulu ya, tahun-tahun saya SD mau SMP lah awal-awal itu terkenal sekali Gondrong Nanggung. Itu tentunya orang-orang yang dulu lulus SMA ya. Gondrong Nanggung ikutin siapa itu? Terpengaruh sama Kurt Cobain, Nirvana, Gondrong Nanggung, terpengaruh semuanya. Kata orang yang mukanya gak pantas ikut-ikutan kayak gitu. Jadi cobain dia, bukan Cobain, cobain. Alah, mukanya nggak pantas gitu, kayak gitu. Ah, ya Allah musta'an. Mana ini, apalagi oh musik-musik yang liriknya sesat, ya. Diterapin, kufur, ya. Kufur. Ya, mana lagi tadi? Walihada idha kawiyat sakratu ahlih nazalat alaihim syaitan. Oleh karena itu, ya, saat mabuk, ya, saat mabuk cinta para pelakunya semakin kuat, setan pun turun menghampirinya, berbicara melalui lisan. Berbicara melalui lisan. Watakallamat ala alsinati ba'dihim. Allah musta'an. Lihat itu. Ya. Kata Syekh, asyaiton wal khamar qarinan. Ini dua hal yang berdampingan nih. Setan apa? Apa namanya? Setan dan khamar. Ya. Syaiton yahdur inda syurabil khamar. Setan itu kan hadir kepada para peminum khamar. Ya. Kalau sudah dimabuk oleh khamar, hilang akal mereka, datang setan. Ya. Makanya pelaku kejahatan itu banyak sekali diawali oleh minum khamar. Kenapa para pembegal berani? Mereka ya itu nenggak dulu yang haram-haram, pil koplo, minum, nah, baru hilang akalnya. Datang bengisnya, udah. Nah, kalau enggak berani. Ya. Wa hamalat ba'dahum ilal hawa. Bahkan setan membawa sebagian mereka ke angkasa, terbang ke udara. Wa qattah sulu. Ya. Ini udah berlalu ya penjelasan seperti ini. Ya, setan membawa mereka terbang ke udara. Ya, udah lewat sering. Memperjalankan mereka ke air sampai ya. Bainahum terkadang muncul ya permusuhan di antara mereka. Ada permusuhan di antara mereka. Kama tahsulu bainas syurabil khamr. Sebagaimana terjadi permusuhan di antara peminum khamr. Ya. Hai. Ya Allah jelaskan. Innama yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawata wal bagda'a fil khamr wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Setan hanya menginginkan akan menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kalian dalam khamr dan judi, menghalangi kalian dari berzikir pada Allah dan dari salat. Wa takunu syayatinu ahadihim aqwa min syayatinil ukhra fayaqtulunah. Maka bisa jadi setan salah seorang di antara mereka lebih kuat daripada setan yang lain, lalu dia membunuhnya. Ya, dia membunuhnya. Jadi terangkan loh Syekh. Terkadang terjadi di antara setan ya yang dia menemani para peminum khamar, terkadang setan itu terjadi nizak. Pertikaian antar setan. Karena kullu wahidin min syurabil khamar ma'ahu syaitan. Karena diantara para peminum khamar ada setannya. Ya. Dan setiap setan ingin dia mengalahkan setan yang lain. Ya. Uyunasiru sahibah aksar mimma yunasiru al-akhar. Dia akan nge-backing. Ya. Orang yang minum khamar ini lebih banyak dibandingkan dengan setan yang lain yang nge-backing si peminum khamar ini. Warubama yahsul al-qatl bisababi dhalik. Terjadi pembunuhan di antara ini. Wa yadhunnu al-juhal an hadha min karamati awliya illah al-muttaqin. Dan orang-orang bodoh menyangka ini adalah karamah Allah. Ya, orang-orang bertakwa. Allah musta'an. Ya, dijelaskan oleh Syekh, ya, anna mautahu syahadah. Dia diklaim orang bodoh ini kematiannya syahid. Wa anna man mata min zikrillah wa huwa mata, ya. Dia lagi kan lagi-lagi mabuk gitu. Dia mati itu dia disangka mati syahid. Padahal ini dibunuh oleh setan. Allah musta'an. Kemudian kata Ibn Taymiyah, ya, wa inna ma hadha mub'idun li sahibih 'anillah wa huwa min ahwali syaitan. Ya. Padahal ini justru menjauhkan pelakunya dari Allah, serta perbuatan itu bagian dari kondisi yang diciptakan oleh setan. Hadza tasarrufat syaitaniyah, ini perbuatan yang dibuat oleh setan, yang yadunu al-juhal annaha karamatun, disangka oleh orang-orang bodoh itu adalah sebagai karomah, kata Syekh. Wa annaha ulai auliyaullah, disangka oleh orang-orang bodoh mereka itu adalah wali-waliullah. Wa taqarrara hadza, ya, sudah berulang mengenai hal ini. Ya. Fa inna qatlal muslim la yahillu illa bima ahallahu Allah. Membunuh seorang muslim itu tidak halal kecuali apa yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yakunu qatlal ma'sum mimma yukrimullahu bihi awliya'ahu? Ya. Ya. Bagaimana ceritanya membunuh seorang yang tidak boleh dibunuh, padahal itulah sifatnya, padahal itu adalah sifat yang Allah muliakan dengan para wali-walinya. Ya, Allah haramkan membunuh mukmin, asyaddul tahrim, dengan keharaman yang luar biasa. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'addahu lahu 'adaban 'azima. Ya. Wa innama ghayatul karamati luzumul istiqamah. Ya. Nah, tujuan dari karamah tidak lain adalah agar pemiliknya tetap istiqamah. Dan karamah yang paling mulia adalah luzumul istiqamah. Ini karamah yang paling dahsyat, seorang tetap komitmen dalam keistiqomahan. Ghayatul karamah yang ada pada wali-waliullah, luzumul istiqamah minal haq wad din. La tahsul al karamah bil khuruj ani din. Gak ada tuh yang namanya karamah keluar dari agama. Wal kufur wal ma'asi wa fi'il muharramat. Wa ma yahsulu bidzalika falaysa karamah. Yang tidak dapat dari itu, tidak mendapatkan keistiqomahan, maka apa yang didapatkan dari peristiwa luar biasa itu bukan karamah. Innama huwa khawarij syaitaniyah wa amali syaitaniyah. Mana lagi tadi yang belum? Sudah dapat berapa halaman harga? Nah, kita nanti sore juga ya, jam 4 ya. Antum mau roja alfiahnya jam 5 aja. Jam 4 ini lagi apa? Al-Furqan lagi, kejar restoran kita. Saya maunya bulan puasa kita fokus ke kitabun nikah. Bulan puasa kitabun nikah. Ya, biar habis lebaran nikah. Ya, Zaki ya? Mana lagi tadi? Falam yukrimillahu abdan bimithlih an yu'inah ala ma yuhibbuhu wa yardha wa yazidahu mimma yuqarribuhu ilaih wa yarfa'a bihi darajata. Ini ya. Baik. Dan tidak ada karamah yang lebih baik daripada apa yang bisa membantu seseorang hamba untuk melakukan hal-hal yang dicintai diri dari Allah, lagi semakin membuatnya dekat dengan Allah serta mengangkat derajatnya. Ini yang karamah yang paling mulia. Ya, bahkan Syekhul Islam sudah sebutkan, terkadang waliullah yang enggak punya karamah itu a'la, lebih tinggi derajatnya dibandingkan ada waliullah yang punya karamah. Maka Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan di sini, ya, amsal contoh-contoh karamah yang ada pada para tabi'in itu lebih banyak daripada karamah yang ada pada sahabat. Apakah sahabat berarti kewaliannya lebih rendah pada tabi'in? Enggak. Ya. Enggak. Ah, kalaupun ada waliullah diberikan karamah, yaitu untuk berbagai hikmah. Banyak tujuannya. Ya, banyak sekali tujuannya. Hai barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wadhalika annal khawariq minha ma huwa min jinsil ilm kal mukasyafat. Ya. Nah, kejadian yang demikian itu kejadian-kejadian luar biasa yang di luar kewajaran, itu ada yang berupa jenis ilmu seperti mukasyafat. Ya. Mukasyafat. Nah, khawariq minha ma yakunu min jinsil ilm kal mukasyafat wal firasah. Mukasyafat. Jadi kasyaf. Ya, sebagaimana Umar diperlihatkan gunung pasukan syariah. Ya, pasukan syariah diperlihatkan, padahal pasukan syariah lagi di daerah sono. Azerbaijan apa? Diperlihatkan. Ya. Taib, muka syafaat. Ah, dan juga firasah, firasat. Ya, yang Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Fahada nau'un minal ilm yu'tihullahu al-abada. Yang Allah berikan kepada si hamba. Ya, maka dia memiliki kekuatan firasat, istinbat, istidlal. Maka ini karomah Allah. Ya. Karomah yang ada pada Allah, yang ada pada para imam-imam madhab. Mereka beristidlal, beristinbat. Itu karomah. Ya. Tahi barakallahu fiik. Ini natijah dari ketaatan, hasil dari ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ma'rifah, ma'rifatullah. Ya. Dan inilah furqan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana. Ini Allah akan berikan furqan pada kalian. Ya. Tahi barakallahu fiik. Nah, kemudian masih kata Ibnu Taimiyah lagi. Mana lagi tadi? Wa minha ma huwa min jinsil qudrah wal mulk katasarrufatil khariqah lil adat. Ya. Dan juga ada berupa kemampuan serta kekuasaan. Ya, kemampuan lahiriah seperti perbuatan-perbuatan yang tidak biasa, tidak lazim. San udah dihitung lagi, San. San, udah dihitung lagi belum? Ya, yang tidak lazim. Ya. Yang tidak lazim, yang di luar kebiasaan, minha ma huwa min jinsil ghina, ya, ada yang berupa kekayaan, ya, ma yu'tahun nas, yang diberikan kepada manusia, fi zahir secara lahiriah, minal ilm, berupa seperti ilmu, wasultan, kekuasaan, wal mal, harta, ya, wal ghina, maupun kekayaan. Ya. Wa jami'u ma yu'tillahu li 'abdihi min hadhil umur innasta'ana bihi 'ala ma yuhibbullahu wa yardah wa yuqarribu ilayhi wa yarfa'u darajatahu wa ya'muruhu Allahu bihi wa rasuluhu izdada bidzalika rif'atan wa qurban ila Allahi wa rasulihi wa 'alat darajatuhu. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Dan juga wajami dan semua kejadian tadi yang Allah berikan pada hamba-hambanya tadi bro, itu in ista'ana bihi, apabila si hamba tadi menggunakannya untuk melakukan sesuatu, ya, dia jadikan sebagai penopang untuk melakukan sesuatu apa-apa yang Allah ridhoi dan yang Allah cintai, ya, wa yuqarribu ilaihi, dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengangkat derajatnya, ya, juga untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kedudukannya pun semakin meningkat, semakin dekat pada Allah dan Rasulnya, dan semakin tinggi derajatnya. Ya. Nah, wa in ista'ana 'ala ma nahaa Allahu anhu wa rasuluhu kasyirk wa dzulm wal fawahish istahaqqa bidzalika adzam wal iqab. Namun kalau digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya seperti syirik, kezaliman, kekejian, maka dia layak mendapatkan celaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam yatadarakhu Allah taala bi taubatin aw hasanatin mahiyatin wa illa kana kal amsalihi minal muznibin. Maka apabila Allah tidak memberinya kepadanya kesempatan untuk bertobat, mengerjakan amal-amal kebaikan yang dapat menghapus amalan-amalan buruk, maka dia sama saja seperti pendosa yang lainnya. Ya, walihada katsirun mayu'aqabu ashabul khawariq taratan bisalbiha kama yu'zalul malik an mulkihi wa yuslabu al-alimu ilmahu. Ya. Itulah sebabnya orang-orang yang biasa, yang bisa melakukan hal-hal luar biasa, khawariq itu seringkali kehilangan apa yang dia miliki sebagai hukumannya, seperti raja didilengserkan dari kekuasaannya, ulama terampas dari ilmunya. Ya. Allahu musta'an. Wa taratan bisalbi tatawu'at. Terkadang dia jadi terampas anugerah dia dari ibadah-ibadah sunnah dia. Fa yunqal minal walayah al-khassah ilal 'amah wa taratan yanzilu ila darajatil fusaq na'udzubillah. Wa taratan yartaddu 'anil Islam na'udzubillah. Ya. Jadi hukum adakala dengan Udah gak bisa ngamalin lagi ibadah-ibadah sunnah. Bahkan dia dipindahkan dari level kewalian khusus ke level kewalian umum. Bahkan bisa jadi dia diturunkan ke level orang-orang fasik atau na'udzubillah murtad dari agama Islam. Wahada yakunu fi man lahu khawariku syaitaniyah. Ini terjadi pada orang yang memiliki khawarik syaitaniyah, kejadian luar biasa yang berasal dari setan. Fa inna katsiran min haula'i yartaddu 'anil Islam. Kebanyakan mereka itu murtad dari Islam. Wa katsirun minhum la ya'rifu anna hadhihi syaitaniyatun. Ya, kebanyakan dari mereka itu enggak tahu ini sebabnya ini adalah dari setan. Bal yazunnuha min karamati auliya'illah. Dia menyangka ini adalah bagian dari karamah ya, waliullah. Baik, cukup. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.